ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم هو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. Para jemaah sekalian yang saya hormati dan dirahmati Allah, hadirin dan hadirat yang berbahagia, alhamdulillah kembali kita bersyukur karena dengan izinnya pada siang ini kita kembali dapat menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat zuhur dengan cara yang paling baik, yaitu melaksanakan di awal waktu berjamaah dan di masjid. Sekali lagi kita bermohon mudah-mudahan kebiasaan semacam ini dapat kita lakukan lebih sering pada hari-hari yang akan datang, sehingga menambah, ya, memberi nilai tambah yang sebesar-besarnya dalam kita menunaikan kewajiban kita ini. Hari ini saya, walau barangkali sudah, tapi mudah-mudahan menyegarkan ingatan kita. Kita akan membicarakan tentang Isra dan Mi'raj. Sekarang ini kita memang sudah berada di bulan Syaban, namun demikian rasanya tidak ada salahnya untuk menguatkan pengetahuan kita dalam beberapa hal mengenai hal ini. Yang pertama adalah firman Allah tentang Isra Mi'raj tercantum dalam surah Bani Israel. Sebagaimana ketahui, surah Bani Israel surah ke-17 ayat 1: Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Tentang ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan pada tahun-tahun lalu, bahwa Allah memulai firman-Nya dengan memuji dirinya sendiri. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan itu adalah Allah. Jadi subhanallah maksudnya subhanallazi asra bi'abdihi lailan, maksudnya Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang pertama adalah yang kita catat dari ayat ini, bahwa Allah memulai firman-Nya dengan memuji dirinya sendiri. Sekali lagi saya tegaskan apa yang disimpulkan oleh para ulama-ulama tafsir, bahwa apabila Allah memulai firman-Nya dengan memuji dirinya sendiri, pasti setelah itu Allah akan menyampaikan sesuatu, akan menegaskan sesuatu yang hebat, sesuatu yang besar, sesuatu yang hanya bisa terjadi dengan kehendak-Nya saja. Pasti setelah itu Allah akan menyatakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali hanya oleh-Nya saja. Nah, contohnya adalah alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur alam semesta. Yang mengatur alam semesta, rabbul alamin, itu hanya dapat dilakukan oleh Allah, hanya sifat Allah saja, dan mengatur alam semesta hanya bisa dilakukan oleh Allah saja. Subhanalladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Surah Al-Kahfi Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab yang tidak terdapat kekeliruan, tidak terdapat kesalahan di dalamnya. Menurunkan atau menurunkan sebuah kitab yang tidak ada kekeliruan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Manusia kalau mengarang buku pasti ada salahnya. Karena itu di lembaran akhir sebuah buku biasanya ada daftar ralat. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Namanya ya, surah Al-Mulk ayat 1. Jadi khalaqal mauta wal hayata, yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji di antara kamu siapa yang lebih baik amalnya. Itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Khalaqal mauta wal hayata itu. Karena itu Allah memuji dirinya sendiri di awal firman-Nya, Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari yang lalu meninggal Kiai Haji Idham Khalid, yang sudah pernah saya ceritakan di sini bahwa sakitnya begitu lama, komanya saja 10 tahun. Dihitung dari sakit sebelumnya hampir 20 tahun. Dari awal sakit itu hampir 20 tahun. Koma 10 tahun. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam soal ini Allah berfirman, subhanalladzi asra, membawa berjalan seorang hamba dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa dalam satu malam. Itu hanya bisa dilakukan oleh Allah saja. Peristiwa ini hanya bisa terjadi dengan kehendak Allah saja. Karena itulah Allah memuji dirinya sendiri, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kata kedua, sekalipun masih ada yang lain, tapi kita langsung saja. Kata kedua yang penting pada ayat ini adalah kata bi'abdihi. Maksudnya Allah yang telah membawa berjalan seorang hambanya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah seorang hamba Allah. Dia walau sudah pernah dibawa berjalan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa dan berjumpa dengan Allah, dia tidak berubah menjadi anak Tuhan umpamanya. Tidak. Dia tetap seorang hamba Allah. Derajat paling tinggi yang bisa dicapai oleh manusia, dan Nabi kita itu juga manusia, derajat yang paling tinggi hanya menjadi hamba. Tidak bisa menyatu dengan Allah, tidak bisa menjadi anak Allah atau apa saja. Jadi derajat paling tinggi itu hanya bisa dicapai oleh seorang manusia, yaitu sebagai hamba Allah. Kita tahu bahwa Isra Mi'raj itu tidak pernah dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Di antara 25 orang nabi dan rasul itu hanya 2 orang yang pernah berjumpa dengan Allah. Di antara 25 orang yang namanya disebutkan dalam Quran, hanya 2 orang yang pernah berjumpa dan berbicara langsung dengan Allah. Yang pertama adalah Nabi Musa. Karena itu wakallam Allah Musa takliman. Dan telah berkata-kata Allah dengan Nabi Musa dengan kalimat-kalimat. Tapi Nabi Musa berjumpa dengan Allah itu di Bukit Tursina. Di Bukit Tursina. Jadi Nabi Musa masih menginjak bumi lah, kira-kira begitu bahasanya. Ya. Nabi Musa tidak kemana-mana. Nabi Musa berjumpa Allah, berdialog dengannya di Bukit Tursina. Karena itu Nabi Musa sering disebut dengan istilah Kalamullah. Kalamullah. Orang yang pernah berbicara dengan Allah. Dan orang kedua, nabi kedua yang pernah berbicara dengan Allah hanya Nabi kita Muhammad SAW saja. Tapi Nabi kita berbicara dengan Allah bukan di bumi, melainkan di langit. Nabi kita datang diundang ke alam kebesaran, alam malakut dan alam jabarut, alam kekuasaan dan keagungan Allah yang tidak pernah dialami oleh seorang manusia pun sebelumnya, tidak seorang nabi pun sebelumnya. Karena itu peristiwa Isra Mi'raj yang luar biasa ini dikhawatirkan satu saat menjebak umat Islam ini kepada sebuah anggapan bahwa Nabi Muhammad itu bukan lagi manusia. Dia sudah menjadi kekasih Allah barangkali, dia sudah menjadi anak barangkali umpamanya. Kekhawatiran itulah yang kemudian ditegaskan dengan kata fi'abdihi ini. Bahwa walaupun Nabi kita sudah pernah ke sana, beliau tetap seorang hambanya. Karena memang itulah derajat paling tinggi yang bisa dicapai oleh seorang manusia, yaitu menjadi hamba Allah. Kata ketiga yang penting pada ayat ini ialah kata lailan, di malam hari. Perjalanan tersebut dilaksanakan di malam hari, tidak siang-siang. Dilaksanakan di malam hari. Kata lailan itu artinya adalah malam hari. Sekalipun kata lailan itu juga berarti di sebagian malam. Jadi bukan sepenuh malam, bukan dari maghrib sampai subuh gitu, bukan. Bukan dari jam 6 pagi, jam 6 sore sampai jam 6 subuh, bukan. Di sebagian malam saja. Tapi yang ingin tegaskannya ialah kata lailan itu malam hari, bukan naharan, bukan di siang hari. Kenapa perjalanan dilaksanakan di malam hari bukan di siang hari? Jawabannya adalah agar perjalanan ini tidak ada yang melihat, tidak dilihat orang. Sebab kalau perjalanan tersebut dilihat oleh orang banyak, maka tentu perjalanan ini tidak lagi berfungsi untuk memuji keimanan. Karena itu perjalanan dilaksanakan di malam hari agar tidak ada yang melihat, agar cerita ini kemudian menjadi penguji keimanan orang-orang yang beriman pada waktu itu, bahkan orang-orang yang kafir pun juga semakin banyak yang semakin kafir, semakin tidak mau beriman. Karena cerita ini adalah cerita yang sangat luar biasa. Karena itulah perjalanan dilaksanakan di malam hari. Kata berikutnya, ayat berikutnya di sini yang penting ialah minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa ke Masjidil Aqsa? Kenapa tidak langsung saja naik ke langit berjumpa dengan Allah dan turun lagi sampai di Mekah? Kenapa harus ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu kemudian naik ke langit? Nah, kira-kira begitu. Jawabannya kata para ulama, karena setidak-tidaknya dua alasan. Alasan yang pertama ialah karena nabi-nabi sebelum Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, utamanya keturunan Is'ad Bani Israel, itu rata-rata berdakwah di sekitar bumi Palestina. Hanya Nabi kita dan Nabi Ismail saja yang berdakwah di Mekah. Karena itu diperlukan perjalanan dari Mesir ke Mesir Aqsa untuk dalam tanda petik mengambil hati orang Yahudi, orang Nasrani agar mau beriman kepada kerasulan Nabi kita ini. Karena apa? Karena mereka, alasan mereka menolak kerasulan Nabi Muhammad itu karena Nabi Muhammad berasal dari keturunan Ismail dan tidak berdakwah di Palestina. Karena itu diperlukan perjalanan ini agar untuk menegaskan benang merah bahwa walaupun Nabi kita itu berdakwah di Mekah dan beliau bukan keturunan Ishak tapi keturunan Ismail, namun beliau sebenarnya tetap melanjutkan misi yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, yang nabi-nabi sebelumnya itu rata-rata pusat kegiatannya adalah di sekitar bumi Palestina. Jadi diperlukan bina Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Inilah tujuan Isra Mi'raj, kenapa Nabi kita diisrakan, karena Allah ingin memperlihatkan kepada beliau sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Kenapa Allah merasa perlu, dalam tanda petik itu ya, merasa perlu memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada Nabi kita pada saat itu? Karena Rasulullah sedang terpuruk karena Nabi kita baru saja ditinggalkan wafat oleh istri dan paman beliau, dan karena itu tantangan dakwah semakin berat, beliau memutuskan untuk berhijrah ke Taif, tapi kemudian diusir. Dalam suasana sangat terpuruk itulah Nabi kita kemudian diisrokan dan dimiratkan. Seakan-akan Allah ingin mengatakan bahwa dakwah ini akan dibela langsung oleh Allah. Cobalah kamu lihat alam kebesaran kami, yang alam kebesaran kami ini kami siapkan untuk mendukung dakwah. Cobalah kamu bertemu dengan nabi-nabi sebelummu. Nabi-nabi sebelummu itu pun juga mengalami kesulitan dalam berdakwah, namun toh akhirnya dakwah itu dibela oleh Allah. Nabi-nabi dan rasul-rasul semua berhasil melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik berkat pembelaan Allah. Itulah yang ingin ditegaskan dengan Isra Mi'raj, linuriyahu min ayatina. Kenapa? Innahu huwas samiul basir, karena Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dia mendengar bagaimana suara hati Rasulullah. Apa suara hati Rasulullah? Kok mengajak kepada kebaikan susah sekali? Kok saya disalahpahami? Kok saya dituduh gila? Kok saya dituduh gila pangkat? Kok dituduh saya ingin mencari keuntungan dengan dakwah? Padahal aku melaksanakannya karena Allah, karena ini perintah Allah. Kok aku disalahpahami? Allah mendengar suara hati Nabi semacam itu. Bahkan Dia pun juga Maha melihat. Melihat bagaimana Rasulullah disia-siakan, bagaimana Dia dihina, disiksa, bagaimana Dia usir, bagaimana Dia kemudian juga terdampar ke Taif dan kemudian diusir juga. Dia Maha Allah Maha melihat. Karena itulah Allah mengisrafkan dan memiratkan beliau pada tahun itu, 1,5 tahun sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah pada tahun ke-12 dari kenabian. Ini satu hal dulu untuk menyegarkan saja. Kemudian yang kedua, walaupun saya juga ada sedikit merasa gamang, jangan-jangan ini sudah pernah tersampaikan juga di majelis kita ini atau di masjid ini, namun demikian dengan alasan insyaAllah untuk penekanan kembali, saya ingin menegaskan bahwa kalau kita membaca Al-Quran, kaitannya hubungan orang Islam dengan salat, ya, kenapa ini? Karena ini kaitannya dengan Isra Mi'raj. Karena itu Rasulullah bersabda, al-mi'raju ummati as-salah, mi'rajnya umatku adalah salat. Mestinya apa yang didapatkan Rasulullah dalam Isra Mi'raj didapatkan juga oleh kita dengan salat. Kalau sebelum Isra Mi'raj itu Nabi merasa gamang, merasa berat, merasa sedemikian rupa sulitnya, maka setelah Isra Mi'raj Nabi optimis. Maka mestinya kita juga seperti itu setelah kita melaksanakan salat, karena mi'rajnya umatku adalah salat. Tapi Al-Quran kemudian menjelaskan kepada kita bahwa hubungan antara seorang muslim dengan salatnya itu ada 3 macam. Dan inilah yang menjadi inti penjelasan kita pada hari ini, dengan harapan mudah-mudahan kita bisa mulai mengarah kepada yang terbaik di antara 3 ini. Yang pertama adalah orang Islam yang tidak salat. Yang pertama, orang Islam mengaku beragama Islam tapi tidak salat. Dalam surah Al-Mudathir, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Mereka ditanya, kenapa kalian digiring dimasukkan ke neraka saqar ini? Mereka menjawab, kami tidak termasuk orang yang mengerjakan salat. Karena tidak melaksanakan salat, kira-kira begitu tafsir bebasnya, dan kami tidak memberi makan fakir miskin, dan kami selalu membicarakan hal-hal yang tidak baik, dan bersama orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan. Itulah sebabnya kenapa kami dimasukkan ke tempat ini. Jawaban orang-orang pada waktu ditanya oleh malaikat, apa yang membuat kalian ditempatkan di tempat ini? Mereka menjawab, kami tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat. Yang kedua adalah orang Islam sholat tapi lalai terhadap sholatnya. Sekali lagi kita tegaskan ini ya, orang Islam sudah sholat tapi lalai terhadap sholatnya. Kita semua sudah hafal ayatnya, surah Al-Ma'un, fawaitul lil musallin alladzina hum an salatihim. Waktu itu kalau saya tidak salah, mohon maaf kalau mengulang lagi, Kita jelaskan bahwa hampir tidak ada, saya pernah membaca, bahwa pengertian orang yang lalai terhadap salat itu seperti yang lazim dipahami sekarang ini. Orang yang lalai terhadap salat adalah orang yang menunda-nunda pelaksanaan salat. Hampir tidak ada, kalaupun Bapak membaca Quran terjemahan Departemen Agama, ya, pada waktu memberi footnote, catatan tentang lalai terhadap salat itu, Departemen Agama memberikan catatan adalah salah satu pengertian melalaikan salat itu adalah tidak melaksanakan salat pada waktunya. Salah satu saja, Pak. Salah satu pengertian, ya, melalaikan salat adalah orang yang tidak melaksanakannya pada waktu-waktunya. Kalau ini apa ini? Yang saya ambil dari di sini, ini komentarnya begini. Orang yang tidak menghargai serta melalaikan pelaksanaan dan waktu-waktu salat. Ya, jadi yang dimaksud dengan neraka wail bagi orang yang salat yang lalai terhadap salat itu, lalai terhadap salat ialah orang-orang yang tidak menghargai serta melalaikan pelaksanaan dan waktu-waktu salat. Tapi lagi-lagi ini hanya satu saja di antara pengertian yang ada yang dipahami oleh para ulama. Sebagian penafsir yang lain, bahkan waktu itu saya mengatakan hampir puluhan tafsir saya sudah cek, kira-kira begitu, di antaranya yang waktu itu dikemukakan Al-Maradhi, umpamanya tafsir Mustafa Al-Maradhi, Hafizul Al-Quran, Said Qutb, umpamanya, semua mengartikan bahwa orang yang lalai terhadap salat itu memang betul di antaranya menunda-nunda itu. Salah satu saja. Tapi yang paling banyak di antara mereka mengartikan bahwa orang yang lalai terhadap salat adalah orang yang salatnya tidak merubah perilakunya. Orang yang salatnya tidak membuatnya menjadi orang baik. Orang yang salatnya tidak membuatnya untuk menjadi orang jujur. Orang yang salatnya tidak menghentikan dia dari perbuatan-perbuatan maksiat. Itulah orang yang lalai terhadap salat. Alasannya adalah karena ayatnya berbunyi an salati fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun, bukan fi salatihim sahun. Kalau fi salatihim sahun, maka maknanya tidak lain kecuali menunda-nunda pelaksanaannya. Tapi kalau an ini pengertiannya ialah terhadap salat yang sudah ditunaikan itu kita lalai. Janji yang telah kita ucapkan dalam salat itu tidak kita tepati. Sumpah-sumpah, ikrar-ikrar yang kita baca dalam salat itu dan apa-apa yang kita lakukan dalam salat tidak kita penuhi lagi setelah salat selesai. Itulah makna terbanyak, penafsiran terbanyak dari orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah, jadi kalau dalam pengertian ini, mohon maaf, kalau kita mengatakan mungkin sebagian besar umat ini memang masih berada pada tataran mengerjakan sholat, tapi lalai terhadap sholat. Cobalah satu saat kita pahami, ya, apa yang kita lakukan dan kita baca dalam salat-salat kita ini. Sekali lagi kita tegaskan ini, ya. Yang pertama ialah bahwa rukun salat yang berupa bacaan sedikit sekali, Pak. Hanya 4 saja. Yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua membaca Al-Fatihah. Yang ketiga doa tasyahud akhir. Dan yang keempat adalah salam. Jadi salat itu yang bacaannya adalah rukun salat hanya 4 saja. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, doa tasyahud akhir, dan salam. Salam pun ke kanan. Salam ke kiri itu hukumnya sunnah. Jadi kalau orang ke kanan saja salamnya, rukun salamnya sudah terpenuhi. Salam ke kiri itu hukumnya sunnah. Nah, kalau dulu kita mengenal rukun salam itu ada 13. Lalu yang berupa bacaan cuma 4. Berarti 9 macam rukun rukun salat itu adalah perbuatan. Berdiri betul bagi yang puasa, rukun salat. Berniat, pekerjaan hati. Ruku. Jadi ruku itu yang menjadi rukun itu adalah rukuknya. Kita disunatkan membaca Subhana Rabbiyal Azim. Disunatkan. Andainya ada orang ruku dan tidak membaca apa-apa, rukunya sah. Salatnya sah. Kalau dia ruku tidak membaca apa-apa. Kalau dia sujud tidak membaca apa-apa, salatnya sah. Kalau dia duduk antara dua sujud dan tidak membaca apapun, salatnya sah. Karena rukun salatnya belum bacaan hanya 4. Takbiratul ihram. Mengucapkan Allahu Akbar waktu kita mulai salat. Mengangkat tangannya sunat. Mengangkat tangan itu hukumnya sunat. Jadi yang rukun itu adalah mengucapkan Allahu Akbar. Dua iktisah sunat. Sunat dalam arti berpahala mengerjakan, tidak berdosa kalau kita tinggalkan. Setelah itu rukun apa? Al-Fatihah apa? Membaca surah sunat. Nah, karena itu apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, yang rukun-rukun ini harus dengan pemahaman. Kalau kita tidak memahaminya, tidak memahami maksudnya, kita tidak memahami ini melambangkan apa, menyimbolkan apa, ini kira-kira maksudnya apa, maka kemudian yang terjadi apa? Sangat mungkin yang terjadi adalah kita sholat, tapi kita lalai terhadap sholat kita itu. Kita sholat, tapi sholat itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap perilaku. Karena kita merasa ini kewajiban, tunaikan, urusan sudah selesai. Itu bedanya kalau orang sudah mulai berusaha menegakkan sholat. Apa yang kita janjikan dalam sholat tadi, harus kita tepati, harus kita wujudkan, harus kita aplikasikan, sampai sholat berikutnya. Besar asar nanti. Jadi yang kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu harus kita penuhi, harus kita tepati sampai asar. Nanti asar kita baca lagi, kita penuhi lagi sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh. Nah, bila sudah sampai ketika itu, maka seluruh aktivitas kehidupan kita 24 jam menjadi ibadah. Disitulah kita menemukan surah Al-An'am 162 itu qul inna salati wa nusuki harus wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, jadi inilah barangkali sebuah jawaban dari pertanyaan yang sering diajukan kepada kami-kami ya para khatib, para mubalig ini ya. Pak, kalau kita membaca surah Al-Ankabut surah 29 ayat 45 inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi apa penjelasannya, Pak? Bagaimana Bapak menjelaskan? Sekarang sering kita melihat salat seseorang seakan-akan tidak mampu mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Salat seseorang ternyata tidak menghentikan dia dari perbuatan keji dan munkar. Bahkan sering ditanyakan, ya, orang itu bukan hanya salat, sudah zakat, sudah puasa, sudah haji, umrah berkali-kali, tapi kok tidak berhenti dari perbuatan maksiat? Nah, jawabannya mungkin ini, karena umumnya kita baru berada pada tahapan mengerjakan sholat. Kita belum beranjak untuk sampai ke tingkat menegakkan. Menegakkan sholat. Nah, karena itu bacaan-bacaan yang kita baca ini haruslah kita pahami. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam sholat itu haruslah kita pahami maksudnya, maknanya, falsafahnya, filosofinya. Apa filosofi ruku, apa filosofi sujud, kenapa bacaannya Subhana Rabbiyal Azim kalau ruku, kenapa bacaan Subhana Rabbiyal A'la kalau sujud. Apa filosofi duduk antar dua sujud, kemudian bacaan Rabbighfirli warhamni atau Rabbighfirli, Rabbighfirli. Nah, pemahaman itu yang harus diperbanyak oleh kita sekarang ini. Bukan berputar pada tata cara saja. Walau tata cara itu juga penting, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah memahami makna. Saya sampai kepada kesimpulan bahwa rasanya caranya agak kurang tepat barangkali, kurang pas betul, kurang betul-betul pas. Seperti contoh Nabi, saya kira insya Allah mampu dimaafkan asal kita mengerti maksud dari perbuatan-perbuatan salat itu. Sebaliknya bisa jadi barangkali salat kita persis seperti contoh Nabi. Tapi kalau kemudian tidak ada pemahaman yang dalam, tidak ada pemaknaan pada apa yang kita lakukan itu, saya kira juga tidak terlalu berpengaruh, tidak membawa dampak yang besar. Ya. Nah karena itulah kita harus mulai bukan lagi menegakkan, tapi bukan hanya mengerjakan, tapi menegakkan salat. Apa ciri-ciri atau apa indikasi kita sudah bisa mulai mengarah kepada menegakkan salat itu? Yang pertama ialah tentu kita melaksanakan salat sesuai dengan waktunya masing-masing. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta, surah An-Nisa ayat 103. Surah An-Nisa 103. Yang kedua adalah kita mengerjakan salat dengan khusyuk. Ya, kita mengerjakan dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, surah Al-Mu'minun ayat 2. Tidak ingat apapun. Tidak ingat apapun kecuali hanya Allah saja, gitu. Kalau kita artikan khusyuk semacam itu, maka kadang-kadang banyak orang merasa tidak pernah bisa khusyuk. Karena sambil kita salat kadang-kadang ada saja yang kita pikirkan, ada saja yang tiba-tiba datang mengundang perhatian kita, ada saja, ya, dan sebagainya. Kalau begitu, apa pengertian khusyuk? Sudah pernah disampaikan juga, kita ulang lagi. Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, menyebutkan khusyuk itu adalah hudurul qalbi, kehadiran hati dalam salat. Yang kedua, syuhudul aqli, yaitu keterlibatan akal. Maksudnya yang kita baca, yang kita lakukan itu kita pahami. Itu namanya syuhudul aqli. Yang ketiga, hudurul arkan, dipenuhinya rukun-rukun, dilengkapi rukun-rukun salat itu, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang ditinggal. Dan yang keempat adalah khusyu'ul jawarih, tertibnya anggota tubuh. Itulah pengertian khusyuk seperti yang disebutkan dalam Nahwu Nawawi dan kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah itu. Saya kira ini sudah anu ya. Jadi oleh karena itulah ada aturan-aturan dalam salat. Kalau kita sedang salat ada tamu, ya, yang mendesak-desak, kayaknya dia ada apa penting sekali. Kita sedang salat, assalamualaikum. Kita tidak jawab, menyolat, assalamualaikum. Maka kita boleh memberi isyarat bahwa kita sedang salat. Kita mengeraskan bacaan, sami Allahu liman hamidah, biar tamu itu mengerti bahwa kita sedang salat. Itu maknanya kita mengerti. Sekarang ada tamu. Syarat semacam itu bukan berarti tidak khusyuk, karena khusyuk bukan dalam pengertian kita seperti orang bersemedi, seperti orang bertapa, itu bukan dalam pengertian itu khusyuk, bukan dalam pengertian itu. Nah, jadi yang kedua, selain mengerjakan salat sesuai dengan waktunya, orang itu melaksanakan salat itu dengan khusyuk. Satu di antara cara untuk khusyuk itu tadi seperti dikatakan oleh Nawawi, syuhudul aqli, yaitu keterlibatan akal pikiran kita. Bacaan yang kita baca itu kita pahami, sekalipun tidak usah diterjemahkan. Kalau terjemahkan tentu menjadi repot ya. Ya tapi tentu bacaannya tertil dengan penuh penghayatan. Tidak sementara seperti tarawih nanti di mana ya banyak salat tarawih yang bacaannya begitu cepat. Rukuknya hampir baru tersentuh sudah sami Allah, sudah bangkit lagi, bukan. Jadi tertib anggota tubuh tadi. Yang ketiga adalah kita sudah mulai mengarah kepada salat yang khusyuk kalau kita menganggap atau merasakan salat sebagai perjumpaan kita dengan Allah. Kita salat, kita berjumpa dengannya, kita menghadapnya. Karena itulah kita harus bersih, karena itulah kita berpenampilan yang pantas. Karena kita menghadapnya. Dan pada waktu kita menghadapnya itu, apa yang kita ucapkan tentu didengarnya, disimaknya. Untuk dia tahu apa maksud kedatangan kita. Kira-kira begitu. Karena itu bacaan-bacaan itu harus kita baca dengan baik. Seakan-akan kita sedang berbicara, berdialog dengannya. Karena itu satu hari Rasulullah pernah melihat ada ludah di dinding Ka'bah. Di kain Ka'bah itu ada ludah. Waktu itu belum ada kainnya. Di dinding Ka'bah itu ada ludah. Kemudian Nabi mengikis ludah yang sudah mengering di dinding Ka'bah. Nabi mengikisnya. Kemudian beliau menghadap orang banyak. Idza shalla ahadukum fala yabsut qibla wajhihi fa inna Allaha qibla wajhihi idza shalla. Kalau kalian sedang salat, jangan meludah ke depan. Karena Allah berada di hadapan kalian waktu kalian salat. Itu kan aludah tadi dianggap ada orang salat tiba-tiba kemudian meludah. Karena dinding Ka'bah. Maka Nabi bersabda, kalau kalian salat jangan meludah ke depan karena Allah berada di hadapan kalian waktu kalian salat. Ya, karena itulah dulu Rasulullah katanya, kalau mau salat itu beliau seakan-akan sudah tidak peduli lagi dengan orang-orang di sekitarnya, karena beliau akan menghadap Allah. Ali bin Abi Thalib menceritakan itu kalau mau salat itu pucat-pucat pasti. Dan ditanya, kenapa Anda seakan gemetar begini? Bagaimana tidak, saya akan menghadap Allah Rabbul Alamin. Jadi betul-betul menghadap. Bukan merasa seakan-akan Allah di arah sana, lalu kita salat di sini, dia memperhatikan. Dia ada di hadapan kita. Dia menyimak ucapan-ucapan kita. Dia mendengarkan dengan baik. Nah, karena itu mestinya pada waktu kita salat lagi nanti asar, dan kita tidak betul-betul baik, tidak betul-betul mengaplikasikan salat kita habis zuhur ini, maka asar nanti kita malu. Ada rasa malu datang kepadanya. Betapa kecilnya kita, betapa hinanya kita. Baru 3 jam yang lalu kita berjanji, ternyata kita tidak sungguh-sungguh. Andainya aku bisa tidak menghadap, aku tidak akan menghadap, aku malu ya Allah. Tapi kemana lagi aku bisa datang kecuali berterima sekali lagi ya Allah, aku berjanji inna salati wa nusuki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Berjanji lagi kita. Jadi itu yang ketiga, yaitu salat dianggap sebagai saat berhubungan, berdialog, berinteraksi dengan Allah. Yang keempat, kita sudah mulai mengarah kepada salat, menegakkan salat apabila kita memelihara salat yang sudah kita tunaikan, kita pelihara, kita rawat, jangan dikhianati, jangan dinodai, jangan dikotori sampai salat berikutnya. Surah Al-Mu'minun 9, walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafidzun. Bila sudah sampai ketika itu, insyaAllah kita akan mendapatkan yang kelima. Salat kita akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Al-Ankabut ayat 45 tadi. Dengan ceramah ini saya sekali lagi, walau tidak ada gagasan-gagasan yang besar, yang sederhananya sehari-hari, mari kita bersama-sama meningkatkan diri kita dari mengerjakan salat kepada menegakkan salat dalam kehidupan kita, sampai akhirnya kemudian inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bisa kita wujudkan seluruh kehidupan kita menjadi ibadah. Salat bukan segala-galanya, tapi segala-galanya bermula dari salat. Salat bukan segala-galanya, tapi segala-galanya bermula dari salat. Demikian ceramah kita hari ini, insyaallah ada manfaatnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan segala keinginan dan hajat kita, Allah berikan kita perlindungan dari segala ketersesatan, dari segala kekeliruan, begitu pula keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita, bahkan tentu saja bangsa, negara dan umat manusia seluruhnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.